Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab, yaitu kitab Durusul Lughah jilid yang ke-2. Dan kita masuk ke akhir-akhir pembahasan dari kitab Durusul Lughah jilid 2, yaitu pelajaran ke-27. Pelajaran ke-27 dari total semuanya ada 31 pelajaran dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan suatu kenikmatan bagi Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa istiqomah di dalam mempelajari bahasa Arab, karena itu istiqomah di dalam belajar bahasa Arab perkara yang berat, sehingga banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan istiqomah untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Sekarang kita masuk ad-darsus sabi' wal isrun, pelajaran yang ke-27. Terdapat percakapan antara mudarris dan Khalid. Terdapat percakapan antara al-mudarris dan juga Khalid. Ad-darsus sabi' wal isrun, pelajaran yang ke-27. Di sini terdapat percakapan al-mudarris, mata jitta min jiddata ya Khalid. Kapan kamu datang dari Jeddah, wahai Khalid? Kemudian Khalid mengatakan, jitu amsi, saya datang kemarin. Kemudian mudarris bertanya lagi, aja'a Ibrahimu ma'aka? Apakah Ibrahim datang bersamamu? Khalid menjawab, la lam yaji ba'du. Tidak datang setelahnya. Lam yaji ba'du, tidak datang setelahnya. Sayaji'ul yaum aw ghadan insyaallah. Dan akan datang hari ini atau besok insyaallah, jika Allah kehendaki. Kemudian mudarris bertanya lagi, azurtas safira? Apakah engkau menziarahi as-safir, duta besar? Safir itu duta besar. Khalid, zahabtu ila maktabihi. Saya pergi ke kantornya. Jadi maktab bisa maknanya meja, bisa maknanya kantor. Tapi di sini maktab maknanya kantor. Zahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Saya datang ke kantornya walam ajidhu, dan saya tidak mendapatkannya. Sami'tu annahu lam yakun fi Jeddah dzakal yaum, dan saya mendengar sesungguhnya dia tidak ada, lam yakun, tidak ada di Jeddah dzakal yaum, hari itu. Dzaka sama dengan dzalika, cuma dihilangkan lamnya. Dzalika, dzaka, tama. Kalau dzalika ada lamnya. Mudarris, ya Adnan, innaka gibta usbu'ain, fa aina kunta? Wahai Adnan, innaka gibta, sungguhnya engkau tidak hadir usbu'ain, selama 2 minggu. Usbu'ain ini mutanah, 2 minggu. Fa'ayna kunta, maka di mana kamu? Kuntu fil mustasfa, saya di rumah sakit. Kuntu fil mustasfa, saya di rumah sakit. Kuntu maridon jiddan, saya sakit parah. Maridon jiddan, sakit sekali, maknanya sakit parah. Kuntu maridon jiddan, saya sakit parah. Wallahi laqad kittu amut, demi Allah, laqad ini untuk penekanan, sungguh. Kittu amut, aku hampir, kittu aku hampir, amut aku hampir mati. Berarti sakit parah sekali. Sampai bersumpah, wallahi laqad kittu amut, demi Allah, sesungguhnya saya hampir mati. Laqad kittu, saya hampir mati. Kemudian mudaris, wallahi ma araftu dzalik. Demi Allah. Nah, ini ada wa-nya wa qasam namanya wa sumpah. Ma araftu dzalik, saya tidak tahu itu. Ma araftu dzalik, saya tidak tahu itu. Lam yakul li ahadun innaka marid. Tidak ada seorang pun yang mengatakan kepadaku. Lam yakul li ahadun, tidak ada seorang pun yang mengatakan padaku, innaka marid, sesungguhnya kamu sakit. Innaka fil mustashfa, sesungguhnya kamu di rumah sakit. Kaifa halukal an la'allakal ahsan, la'allakal an ahsan. Bagaimana kabarmu? La'allaka, la'allaka itu harapan. Semoga kamu, la'allaka, semoga kamu al-an, sekarang ahsan, lebih baik. Kemudian Adnan mengatakan, alhamdulillah, an-al-an ahsan. Segala puji bagi Allah, sekarang saya ahsan, lebih baik. Walakinnani la'azalu du'ifan. Walakinnani akan tetapi. La'azalu du'ifan. Saya masih lemah. Masih lemah, dhaif, lemah, masih lemas ya. La azalu itu maknanya masih, saya masih lemah. Mudarris, syafaqallah shifaan kamilan. Semoga Allah menyembuhkanmu, ucapan doa, jumlah doa iya. Semoga Allah menyembuhkanmu shifaan kamilan, dengan kesembuhan yang sempurna. Shifaan kamilan, kesembuhan yang sempurna. Ya Utsman, wahai Utsman. Innaka taghibu katsiran. Di titik kemudian ke pembicara lain. Ya Utsman. Wahai Utsman. Innaka taghibu katsiran. Sesungguhnya kamu banyak tidak hadir. Ghaib itu tidak hadir. Innaka taghibu katsiran. Sesungguhnya kamu banyak tidak hadir. Gibta yaumain. Kamu tidak hadir dua hari. Gibta yaumaini. Kamu tidak hadir dua hari. Fi hadzal usbu', di minggu ini. Dua hari di minggu ini. Wa thalathata ayyam, dan tiga hari. Fil usbu'il madhi, di minggu yang lalu. Berarti selama dua pekan, dua minggu, lima hari. Enggak hadir. Dua pada minggu ini, tiga hari yang tiga pada minggu sebelumnya, fil usbil madhi, di pekan lalu atau minggu lalu. La yanbaghi li talibin an yaghiba katsiran, tidak sepantasnya li talibin, bagi seorang pelajar, an yaghiba katsiran, banyak tidak hadir. An yaghiba katsiran, banyak tidak hadir. Kemudian Utsman mengatakan, la aghib salah satu ayam fil usbil madhi kama qulta, lam aghib, saya bukan tidak hadir selama tiga hari. Lam aghib salasata ayyam. Saya bukan tidak hadir selama tiga hari. Fil usbu'il maudi, di pekan yang lalu, di minggu yang lalu. Kama kulta, sebagaimana yang kamu katakan. Innama gibtu yauman wahidan faqat. Sesungguhnya saya tidak hadir yauman wahidan, hanya satu hari saja. Faqat itu saja, gabungan dari fa dan qat. Fa atau tazin, qat dia isim fi'il. Saya tidak hadir, innama sesungguhnya saya tidak hadir yauman wahidan faqat, satu hari saja. Ini mengelak Utsmannya. Saya bukannya enggak hadir tiga hari, tapi saya hanya hadir, tidak hadir. Saya tidak hadir tiga, hanya satu hari. Maka mudarisnya marah dengan marah, la takzib ya akhi, jangan kau berdusta wahai saudaraku. Innaka gibta yawma sabti wa yawma sulasai wa yawmal arbi'a. Sesungguhnya engkau tidak hadir pada hari Sabtu, yawma sulasa pada hari Selasa, wa yawmal arbi'a dan pada hari Rabu. Ana asifun ya ustaz, saya minta maaf. Asif, kalimat asif bisa maknanya afwan. Saya minta maaf, atau juga bisa juga saya menyesal. Saya minta maaf wahai ustaz, La aghibu fil mustaqbal insyaallah. Saya tidak akan tidak hadir, ya, tidak akan bolos fil mustaqbal di waktu yang akan datang insyaallah jika Allah kehendaki. Titik. Kemudian percakapan berikutnya mudaris kepada Adam. Al mudaris kum ya Adam atanamu fil fasl. Kum berdirilah wahai Adam. Atanamu fil fasl. Apakah kamu kum sini bukan mana berdiri tapi bangun ya. Bangunlah wahai Adam. Atanamu fil fasl. Apakah kamu tidur di dalam kelas? Kumnya juga bisa makna bangun. Bangun wahai Adam, apakah engkau tidur di dalam kelas? Ana asifun ya ustaz. Aku minta maaf. Wahai ustaz, gola bani naum. Aku terkalahkan oleh tidur. Maknanya apa tiduran? Gola bani naum. Aku terkalahkan oleh tidur. Itu maknanya ketiduran. Gola bani itu mengalahkan aku. Aku terkalahkan oleh tidur. Ketiduran. Li annani manimtul barihah. Karena sesungguhnya aku manimtul barihah, tidak tidur semalam. Maknya mak nafiah. Karena sesungguhnya aku manimtu, tidak tidur al-barihah semalam. Karena aku tidak tidur al-barihah semalam. Lima lam tanam. Nah, yang pertama dibacanya lima, yang kedua bacanya lam, beda. Lima pertanyaan, lam penafian. Lima lam tanam, bukan lam lam, tapi lima lam. Kenapa? Yang pertama lima kenapa? Lam tanam. Kamu tidak tidur. Lamnya tidak. Kenapa kamu tidak tidur? Kan alasannya oleh Adam. Kanabi sudaun syadidun falam anam bisababih. Sungguhnya aku merasakan, bahwasanya aku merasakan, kanabi, aku merasakan, sudaun syadid, sudah sakit kepala, syadid, sakit kepala yang sangat, ini sangat sangat sakit kepala yang sangat, yang sudah parah sakit kepalanya, sudaun syadid, sakit kepala yang parah, yang sangat sangat sakit, sakit kepala yang parah, falam anam disebabih, dan aku tidak tidur, bisa babih karena sebabnya ada sakit kepala yang parah sehingga tidak tidur. Ini jawaban dari Adam. Yani yari nul jaros fayakumul mudaris. Bel berbunyi, yarin berbunyi al jaros bel. Fayakumul mudaris. Kemudian guru berdiri. Kemudian Said berkata, ya ustaz, ana uridu an azurakal yaum ba'da salatil asr. Wahai ustaz, saya ingin, ana uridu, saya ingin an azuraka, untuk menziarahimu al yauma, hari ini, ba'da salatil asr, setelah salat asar. Al mudarris, zurni ghadan, kunjungi saya besok. Fa inni masgulun masgulunil yaum. Karena sesungguhnya aku sibuk hari ini. Masgul sibuk. Masgul karena sibuk. Al yaum hari ini. Tapi alhamdulillah kita selesai membaca percakapan mudaris bersama para murid-muridnya Khalid, Adnan, Adam dan Usman. Sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk mengetes pemahaman para ikhwah terhadap percakapan yang telah kita baca tadi. Tamarin. Tamarin yaitu adalah latihan-latihan. Jamak dari tamrin. Tamrin satu. Tamarin jamak taksir. Latihan-latihan. Nah ini bagusnya kita terus lugah banyak latihannya. Sehingga para ikhwah banyak praktek-praktek di dalam pemahaman bahasa Arab. Nomor satu, ajib anil asilatil asiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Awalan kam usbu'an goba Adnan, berapa minggu Adnan goib, tidak hadir. Ya, habis saya ingat. Goba usbu, berapa minggu Adnan? Dua minggu, usbu'ain. Nah, goba usbu'ain. Nah, kalau usbu' satu, kalau dua dimusanakan, usbu'aini. Woba Adnan Usbu'aini, tidak hadir selama 2 minggu. Nomor 2, 5 kana Adnan ghaiban. Kenapa Adnan tidak hadir? Alasannya apa? Ya, Abu Wildan. Alasannya apa Adnan enggak hadir? Ya, li'annahu maridun jiddan, karena sakit parah. Maridun jiddan. Nomor 3, kam yauman goba Utsman fil usbu'ain, berapa hari Utsman tidak hadir dalam 2 pekan? Nah, dijumlahkan. Ya, gimana? Nah, khamsata ayyam 5 hari. Al-yawmain fi hadzal usbu wa thalathata ayyam fi usbu'il madhi. Ada 5 hari. Ghoba khamsata ayyam 5 hari dalam sepekan. Kalau diringkas, ghoba khamsata ayyam fil usbu'ain. Tidak hadir 5 hari dalam 2 minggu. Yang rinciannya tadi sebutkan 2 hari pada minggu ini dan 3 hari minggu sebelumnya. Nomor 4, 5 lam yanam Adam. Ya. Pak Haji. Lima lam yanam Adam. Sudda'un. Nah, li'anna bihi sudda'an syadidan. Li'anna bihi sudda'an syadidan. Karena dia merasakan sakit kepala yang parah. Sakit kepala yang sangat. Nah, ini. Berikutnya, kaidah tentang fi'il ajwaf atau namanya mu'talain. Hadhihi amsilatun lil fi'il mu'talain. Fi'il yang di tengahnya huruf illah. Jadi fi'il yang di tengahnya huruf illah namanya fi'il ajwaf. Yang di tengahnya huruf illah. Fi'il ajwaf. Di tengah terdapat huruf ilah alif waw atau ya. Nah, seperti pola tengah-tengahnya huruf ilah, tengah-tengahnya huruf ilah pola. Dan fi'il ajwaf ini perubahannya macam-macam. Ada perubahan fi'il madhi ke mudorenya. Ini al-madhi mudhari. Ada 3. Yang pertama, perubahan dari alif menjadi waw. Perubahan alif menjadi waw. Tadi contohnya qala alif ketika fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhorinya yaqulu. Perubahan alif menjadi waw. Contoh-contohnya apa perubahan alif menjadi waw? Wazan fa'ala yaqulu. Contohnya adalah qala yaqulu. Artinya berbicara. Contoh lagi di sini, kana yakunu. Alif menjadi waw. Kana yakunu. Contoh lagi, zaro yazuru. Contoh laginya, zaru yazuru berkunjung. Koma yakumu berdiri. Zako yazuku mencicipi. Tofa yatufu tawaf berkeliling. Soma yasumu berpuasa. Daro yaduru berputar. Taba ya tubu bertobat. Bala ya bulu kencing. Bul baul. Nah, ini berubah. Alif jadi waw. Qala ya qulu. Qoma fi'il madhi. Ketika fi'il mudhari dijadikan waw alifnya. Kembali ke asalnya. Yakum. Koma. Fi'il mudhari ada ya-nya biasa. Fi'il mudhari kan ada ya-nya, huruf mudhara'ah. Kemudian qaf-nya jadi dhammah. Alifnya berubah menjadi waw. Perubahan alif jadi waw. Jadi kadang-kadang bentuk madi dan mudornya beda. Koma yakumu. Contoh lainnya adalah taba. Taba alif. Ketika dirubah menjadi fi'il mudhari, alifnya berubah jadi waw. Asalnya. Taba. Ya-nya huruf mudhara'ah. Ta-nya jadi dhammah karena ada waw. Alifnya kembali ke asalnya jadi waw. Yatubu. Taba yatubu. Kemudian yang ba, perubahan alif jadi ya. Nah, di contohnya ja'a yaji'u. Ja'a ini alif. Kemudian ketika fi'il mudhari'nya menjadi ya, yaji'u. Nah, berarti yang kedua nih, alif menjadi ya. Ba'a yabi'u. Nah, jadi ya. Saro yasiru. Asha ya'ishu. Kala yakimu. Ja'a yaji'u artinya datang. Jadi yang kedua, alif. Contohnya apa? Ba'a yabi'u. Alifnya jadi ya. Ketika fi'il mudhari. Nah, contohnya ja'a yaji'u datang. Ba'a yabi'u berjualan. Saro yasiru berjalan. Asha ya'ishu hidup. Ma'isha. Asha ya'ishu. Kala yakilu menimbang. Kail. Kala yakilu meninggal atau menakar, ditakar. Kala yakilu. Nah, ini berubah. Yang tadi alif jadi ya ketika di fi'il mudhari'nya. Ketika fi'il mudhari'nya berubah. Nah, berubah. Contohnya, misalkan taro, ini fi'il madinya. Ini jenis yang kedua, alif jadi ya, nggak boleh taro ya suruh, tapi jadi ya, jadi taro ya siu. Alif berubah menjadi ya. Ketika fi'il mudhari, alifnya berubah menjadi ya. Saro yasiru, kembali ke asalnya. Saro yasiru berubah menjadi ya. Contoh lainnya di sini adalah asa. Asa alif. Ketika dibikin fi'il mudhari enggak bisa asa ya usyu aja lah pakai waw, jadi enggak bisa. Dia masuk ke golongan kedua, asa ya isu. Berubah yang tadi alif menjadi iya. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga enggak berubah, alif tetap alif ketika fi'il mudhari'nya. Nah, seperti nama ya namu. Nah, tetap alif, tidur. Khofa ya khofu. Takut, khofa ya khofu. Kada ya kadu. Hampir, kada ya kadu hampir. Zala, mazala, la ya zalu. Tetap. Nah, berarti yang ketiga ini nggak berubah. Madi dan mudhari'nya sama dengan alif. Tiga. Alif. Ketika mudhari'nya tetap alif, nggak berubah. yanamu. Nah, berubah. Nama yanamu. Tetap pakai alif. Enggak boleh kita saya nama yanumu alifnya jadi waw. Enggak bisa. Karena masuknya golongan yang ketiga. Demikian juga asma nama yanimu enggak bisa. Dia tetap ketika fi'il mudhari'nya tetap dengan menggunakan alif. Khofa dengan alif. Ketika mudhari'nya tetap alifnya enggak berubah. Ya khofu. Khofa ya khofu. Dan ini lebih sedikit. Yang paling banyak itu yang pertama, alif jadi waw, ini paling banyak. Kemudian yang kedua, alif ketika mudhari jadi ya. Yang terakhir, alif tetap alif ketika fi'il mudhari-nya. Dan ini sudah ada pasangannya masing-masing, sudah ada kaidahnya masing-masing, sehingga gak bisa dirubah-rubah. Misalkan kalimat zaro. Kalimat zaro. Zaro. Ketika kita ingin bikin fi'il mudhari'nya, kan fi'il madhi, artinya berjarah. Nah, lihat zaro itu maksudnya golongan mana? Apakah alifnya dirubah menjadi waw, golongan pertama? Apakah alifnya dirubah menjadi ya, golongan kedua? Atau alifnya golongan ketiga, yang alifnya tetap alif? Nah, ternyata, lihat kaidah, oh zaro ya zu. Berarti alifnya dirubah menjadi apa? Waw. Zaro ya. Gak bisa kita memasukkan, saya maunya zaro ya ziru aja, alifnya diganti ya. Gak bisa. Atau tetap zaro ya zaru aja, gak bisa. Karena ini masuknya ke yang pertama, perubahan alif, ilmati, ketika fi'il mudhari' menjadi waw. Contoh lagi, misalkan ada kalimat. Kala. Menakar, menimbang. Kala. Kala masuknya. Yakulu atau kala yakilu. Ya alas iman. Yakilu. Maksudnya yang kedua, alif jadi ya yakilu. Dengan dia. Berubah alif jadi ya yakilu. Berarti jenis yang kedua. Demikian juga kada. Kada. Nah, kita gak bisa ngarang. Ini alifnya nanti ketika mudhari' jadi waw atau jadi ya atau jadi alif lagi. Lihat ke kaidahnya. Ini masuknya jenis yang kemana nih? Kada. Bagaimana Abu Hozan? Ya kadu. Berarti tetap alif kada ya kadu. Tetap alif, alif. Enggak berubah. Tetap alifnya. Nah, ini kada ya kadu. Ini bagian yang ketiga. Sehingga kalau ada pertanyaan, ada kalimat soma ya sumu puasa. Nah ini perubahan alif menjadi apa? Ya, Pak Haji bagaimana? Soma ya sumu. Alif menjadi waw. Ba'a ya bi'u. Ya, bagaimana Pak Herman? Menjadi ya. Zala ya zalu. Ya, bagaimana Bu Sema? Tetap menjadi alif lagi. Nah ini, tiga jenis ini. Dan ini sudah ada rumusnya. Sehingga gak bisa sembarangan membuat fi'il mudhari'. Qala udah pasti yakulu. Saya maunya yakilu aja. Gak boleh. Dari dulu namanya qala berubahnya jadi waw. Yakulu. Ta'amal mayali. Perhatikan berikut ini. Perhatikan berikut ini. Contoh tasrifnya. Hamidun qala. Tapi kalau tulab jamak dikasih waw. Qalu. Aminah. Nah, kalau perempuan olat ya, seperti biasa namanya tata nih sakinah menunjukkan perempuan. Nah, tapi ketika tolibat alifnya hilang kulna dan didomahkan fiil yang kofnya artinya kola. Tapi ada nun maksudnya gini kol. Nah kol. Nah susah susah akhirnya alifnya dibuang karena sudah tertutup dan kofnya jadi alifnya dibuang dan kofnya berharokat domah jadilah kulna karena susah kolna kolna susah sukun ketemu sukun alif ketemu lam sukun susah. Alifnya dibuang, kemudian kofnya didomahkan. Kulna. Kulna. Nah ini. Demikian juga anta, kulta. Antum, kultum. Anti, kulti. Antuna, kultunna. Ana, kultu. Nahnu, kulna. Nahnu, kulna. Nah ini. Asnid. Asnid itu adalah sandarkan. Koma, zaro, kana, fi'ila domair kepada domir-domir kama fitamrini sabiq. Sebagaimana di contoh sebelumnya. Nah, berarti kolanya diganti fi'il yang di sini. Ya, dari Abdul Aziz dulu. Koma, hamid. Hamid, koma. Tulab. Hamidun koma, tulabun komu. Aminah. Aminah komat. Tolibat. Kumna. Ingat, dihilangkan alifnya. Kumna. Anta. Anta kumta. Antum. Kumtum. Anti. Kumti. Antunna. Kumtunna. Ana. Kumtu. Nahnu. Kumna. Ya, Abu Wildan. Fi'il zaro. Hamid zaro. Tulab. Lihat di contoh aja. Hamid zaro tulab. Ya, di contoh dulu oleh Alah Iman. Hamid zaro ada di halaman 182 bagian bawah. Hamid zaro tulab zaru. Aminah zarot. Talibat zurna. Anta zaro zaro. Anta zurta. Nah, antum zurtum. Anti zurti. Antunna ana nahnu zurna. Ini bisa dikasihkan ya. Nah, kana ya, siapa yang bisa? Kana. Ya, Pak silakan. Hamid kana. Tulab diurutkan. Tulab kanu. Kanu. Aminah. Kanat. Kanat. Tolibat. Kunna. Iya. Anta. Kunta. Iya. Pakainya kun. Antum. Kuntum. Anti. Kunti. Antunna. Kuntunna. Ana. Kuntu. Nahnu. Kunna. Nah, kunna. Ini bisa dikasih lain. Contoh misalkan fi'il selain dari soma. Soma berpuasa. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Soma. Hamid soma. Tulab somu. Aminah somat. Talibat sumna. Anta sumta. Antum sumtum. Anti sumti. Antunna sumtunna. Ana sumtu. Nahnu sumna. Nah, bisa dikiaskan yang lainnya ya dari fiil-fiil lain. Iqra ma yali. Nah, latihan berikutnya. Iqra, bacalah ma yali yang berikut ini. Jadi baca dan terjemahkan. Disuruh terjemahin. Nomor 1, Jurnal Mudarrisal Jadidal Barihata. Jurnal Mudarrisal Jadidal Barihata. Ya, bagaimana Pak Herman? Kami menjarohi. Kami menjarohi guru baru. Guru baru. Kami menjarohi guru baru. Al-Barihah semalam ya. Al-Barihah dia semalam ya. Nomor 2. Azukti hadza ta'ama ya ukhti. Na'am zuktuhu wa wajadtuhu lazizan jiddan. Ya, bagaimana Bu Saima terjemahnya? Apakah kamu merasakan mencicipi? Nah, apakah kamu sudah mencicipi makanan ini, wahai saudariku? Nah, ya, aku mencicipinya dan aku mendapat Nah, segar, lezat sekali. Lazid dan jiddan. Lazid, lezat, jiddan sekali. Nomor tiga, zahabtu ila Makkata wa tuftu bil Ka'bati. Ya, Abdulaziz. Nah, aku pergi ke Mekah dan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, ini soalnya fi'il tuftu. Sumna yaumal isnain. Sumna itu kami berpuasa. Ya. Di hari Senin, yaumal isnain. Dan sebenarnya nama-nama hari itu dari bahasa Arab, yaumul Ahad berkata satu Ahad. Yaumul Isnain, Isnin berkata Isnin dua. Yaumul Tsulasa berkata tiga, Tsalasa. Arba'a berkata arba. Khamis berkata khamsa. Hari Isnin. Nomor lima, madza qulta li Hamidin ya Ahmad? Ma qultu lahu syai'a. Ya, bagaimana Al-Akh Iman? Nah, saya tidak mengatakan apa sesuatu apapun. Nomor 6, madza kumtum minan naumi ya abnai kumna qabla azanil fajr. Ya Pak Haji, fadhol. Mata. Mata kumtum. Kapan? Kamu bangun, kalian bangun. Wahai anak-anakku, ya, kami bangun sebelum azan subuh, azan fajar. Nomor 7, balatiflu fi saubi, balatiflu fi saubi. Ya, bagaimana Abu Fauzan? Anak kecil itu bala kencing. Nah, anak kecil itu bala itu kencing ya, atau buang air kecil. Fi saubi di pakaianku. Saubi pakaianku. Nomor 8, tubtu ilallah. Ah, bagaimana Pak Herman? Tubtu saya bertobat. Nah, saya bertobat kepada Allah. Nomor 9, kuntu mut'abanil yauma falam azhab ilal madrasah. Capek hari ini saya tidak pergi sekolah. Nah, kuntu mut'abad, saya dalam keadaan capek hari ini, al-yaum. Falam adhab ilal madrasah, saya tidak pergi ke sekolah. Terakhir, zaroni sodiqi amsi wazurtuhu al-yaum. Terakhir, ya. Tafadol, Abdulaziz. Nah, temanku mengunjungi aku, saudiki, temanku mengunjungi aku, amsi itu kemarin. Wazurtuhu, dan saya mengunjunginya al-yaum, hari ini. Jadi khulasahnya pelajaran hari ini adalah fi'il ajwab. Fi'il ajwab adalah fi'il yang tengah-tengahnya huruf illah, seperti nama, tengah-tengahnya alif koma, ja'a. Perubahannya berbeda-beda. Ada yang perubahannya ketika mudhari alifnya menjadi waw, qala yaqulu. Ada perubahan alifnya menjadi ya, jaa yaji'u. Ada perubahan alif tetap mudhari-nya tetap alif juga, yaitu nama ya namu. Baik, mungkin sampai sini aja. Ini pelajaran ini banyak latihannya. Kalau di kitab itu sampai 20 sampai 34 latihannya nih, banyak sekali. Mungkin bisa 3 pertemuan untuk pelajaran hari ini. Saya mungkin sampai sini aja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan menjadikan faedah bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.